Aku telah salah memilih hati yang tak sungguh sejalan. Rintangan yang ada nanti kan datang melaju dari sekitar kita. Biarkan hatiku yakinkan diri. Bila nantinya takkan bersama, aku tak bisa memilih cinta. Bila semesta pisahkan kita, aku tak mampu memaksa kita. Apabila restu hatiku hanya